Priangan, lembur kuring yang tercinta. Di sanalah dulu aku dilahirkan. Oh Priangan, penuh dengan pemandangan, hawa sejuk serta nyaman Priangan.